بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فنبتنا عزكم الله. Telah dijelaskan pada sesi yang pertama kondisi zaman yang kita hidup di dalamnya, zaman yang penuh dengan kerusakan, zaman yang penuh dengan syubhat, syahwat, banyak perpecahan-perpecahan di dalamnya, perselisihan-perselisihan di dalamnya, muncul beragam kebid'ahan-kebid'ahan, muncul beragam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sekte-sekte yang sesat, sehingga agama Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, menjadi asing, menjadi aneh, tidak hanya di tengah-tengah kaum kufar, namun juga asing dan aneh di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Muncul pula pada masa kita sekarang ini beragam penyimpangan dan beragam sebab-sebab penyimpangan. Yang telah kita sebutkan tadi ialah al-jahl, kejahilan seseorang tentang agamanya. Yang kedua ialah ambisi untuk meraih dunia, cinta dunia, dan masih banyak lagi asbab-asbab yang lainnya. Sehingga dalam kondisi masa dan zaman semacam ini, barakallahu fikum, kita dituntut untuk kokoh, tegar di atas sunnah, tegar di atas manhaj yang benar dalam beragama. Dituntut untuk istiqamah. Dan itu bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit, perkara yang susah, dikarenakan kondisi masa yang seperti digambarkan di atas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang mampu istiqamah sampai akhir hayatnya. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami ialah Allah, dia menyatakan beriman kepada Allah, ثم استقام, kemudian mereka istiqamah di atas imannya, istiqamah di atas Islam, di atas bimbingan Rasulullah SAW. Keutamaan mereka ialah tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka memberikan kabar gembira. Allah takhafu wa la tahzanu, kalian jangan takut, jangan pula bersedih hati. Ada peneguhan dari para malaikat. Ayat ini, tafsir yang masyhur ialah para malaikat turun ketika dia sedang sakratul maut. Di saat dia hendak meninggalkan dunia yang fana ini, di saat sedang nazak, sedang sakratul maut, menghadapi detik-detik terakhir kehidupannya, menghadapi ajal yang siap menjemputnya. Suatu kondisi di mana seseorang betul-betul membutuhkan peneguhan dari Allah, tidak ada manfaatnya ketika itu yang namanya harta atau yang semisalnya. Di saat yang seperti itu malaikat rahmat turun. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, para malaikat rahmat turun kepada orang yang istiqamah ini tadi sambil menyatakan alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut dengan masa depan kamu, di depan nanti surga menantimu. Jangan sedih hati, jangan bersedih hati tentang apa yang kamu tinggalkan di dunia. Anak kamu, istri kamu, harta kamu, keluarga kamu, semuanya Allah yang mengurusinya. Peneguhan. Dengan tafsir ini difahami oleh para ulama, seseorang yang semasa hidupnya kokoh di atas manhaj, kokoh di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, dia mendapatkan husnul khatimah. Dia mendapatkan husnul khatimah, mampu tegar di sakratul maut. Ini makna yang pertama. Ada lagi penafsiran yang kedua, disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Para malaikat turun kepada mereka itu ketika di dunia ini, pada masa hidup mereka di dunia ini, turun indas syada'id wal masa'ib. Malaikat itu turun kepada mereka ketika mereka mendapati kondisi yang mencekam, kondisi yang menegangkan, kondisi yang menakutkan, kondisi yang kritis. Di saat dia memperjuangkan segala sesuatunya, turun para malaikat yang memberikan penegasan, memberikan peneguhan kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan sedih dan jangan takut dan jangan bersedih hati. Dengan penafsiran yang kedua ini, diambil faedah oleh para ulama. Di antara keutamaan orang yang istiqamah di atas sunnah, di atas manhaj yang benar semasa hidupnya, dia akan diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Diteguhkan hatinya oleh Allah ketika menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Diteguhkan hatinya oleh Allah ketika menghadapi kondisi-kondisi yang kritis sekalipun. Kokoh, kuat, tegar, teguh di atas agama yang benar. Itu buah istiqomah dia selama hidupnya. Dengan dua penafsiran ini sudah mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, semasa hidup di dunia ini selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, selamat dari bahaya laten, sekte-sekte yang sesat. Orangnya istiqomah di atas petunjuk, di atas hidayah, kokoh di atas sunnah, kokoh di atas manhaj agama yang benar. Keutamaan yang kedua, ketika sakratul maut mendapatkan husnul khatimah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara keutamaan yang ketiga ialah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Itu keutamaan di yaumul qiyamah nanti. Orang-orang yang iman kepada Allah, yang menyatakan Rabbuna Allah, Rabbku adalah Allah, lalu istiqamah di atas imannya, istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayatnya, surga janji bagi dia, surga fadilah bagi dia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan dia diberi kabar gembira dengan surga ketika dia belum wafat, masih sakaratul maut, belum juga meninggalkan dunia yang fana ini, sudah dikasih kabar gembira masa depan yang cerah di yaumul qiyamah nanti dengan jannah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan besar. dikasih pahala yang besar dikarenakan istiqomah itu amal yang sangat besar, terutama di zaman kita sekarang ini, zaman penuh penyimpangan, penuh dengan kesesatan, beragam sekte yang menyimpang, syahwat, syubhat, berbagai macam yang ada. Istiqomah di masa kita sekarang ini luar biasa. Sebagian ulama kita sampai menyatakan kalau ada orang yang istiqomah di atas sunnah di masa-masa semacam ini, itu merupakan karomah dari Allah untuk dia. Itu merupakan karomah dari Allah untuk dia. Barakallahu fiik. Maka ya kana fitina azakumullah, di sini kita perlu mengetahui asbab al-istiqamah, sebab-sebab orang itu bisa istiqamah di atas agama Allah. Telah dijelaskan tadi pada sesi yang kedua dan yang ketiga, di antara upaya untuk istiqamah di atas sunnah ialah selektif dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, selektif dalam mempelajari agama Allah, mempelajari Quran, mempelajari sunnah. Harus dipilih orang yang betul-betul memiliki ilmu, terpercaya agamanya, terpercaya akidahnya, terpercaya manhajnya, terpercaya akhlaknya, terpercaya muamalahnya, orangnya adil. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, dan lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ini juga disebutkan oleh Syekhul Imam Syekh Muhammad bin Nasr al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam kitab beliau Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh. Beliau menyebutkan poin tadi, salah satu upaya untuk istiqamah di atas sunnah, talaqqil ilmi syar'i ala aidi ulama'i Islam, menimba ilmu agama Allah, menimba ilmu syar'i melalui para ulama-ulama Islam yang terkemuka, yang diakui keilmuannya. Sebab yang kedua, upaya untuk istiqamah dalam menghadapi kondisi yang ada, seperti yang disebutkan Rasulullah SAW pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah kita bacakan sebelumnya, ketika Rasulullah SAW menggambarkan adanya fitnah, fitnah yang banyak, yang besar, yang mencekam, seperti serpian-serpian malam yang gelap. Pagi hari dia mukmin, sorenya dia kafir. Sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Rasul di awal hadis memberikan solusi. Beliau menyatakan badiru bil a'mal. Hendaklah kalian berlomba-lomba, bersegera untuk beramal, mendahului fitnah-fitnah tadi. Itu boleh disebutkan sebagai solusi. Di antara upaya untuk selamat dari fitnah, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas manhaj yang benar, agama yang benar, ialah bersemangat berlomba-lomba untuk beramal soleh. Semakin dahsyat fitnahnya, semakin giat untuk beribadah. Semakin mencekam fitnahnya, semakin dekat dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar fitnahnya, semakin banyak fitnahnya, semakin banyak pula dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Badiru bil a'mal. Itu solusi yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dia tidak menggubris semua yang ada. Ada pemahaman sesat, ada pemahaman menyimpang, ada kelompok lama, kelompok yang belum lama, kelompok baru, pemahaman lama, pemahaman sedang-sedang lamanya, pemahaman baru, tidak digubris. Dia fokus pada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia fokus dalam beramal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan ilmu yang tadi dia pelajari, dan berlomba-lomba, bergegas, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beramal tadi. Badiru bil a'mal. Hana kitina azakumullah, di samping itu upaya untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang ada, upaya untuk mengokohkan kita di atas agama yang benar, di sisi yang lain Rasulullah SAW menjanjikan pahala besar. Menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang giat beribadah di masa-masa itu. Dalam Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia, Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah pada masa-masa penuh haraj. Haraj itu ialah al-qatlu wal-qital, pembunuhan, peperangan, dan mukaddimah-mukaddimahnya. Suasana yang sangat genting, suasana yang sangat mencekam, banyak pembunuhan, banyak peperangan, dan mukaddimah-mukaddimahnya, fanatisme, asabiyah, hizbiyah, dan segala macamnya itu. Fitnah yang sangat dahsyat. Beliau mengatakan ibadah pada masa-masa fitnah semacam itu seperti pahalanya seperti berhijrah kepada aku. Karena itu nasakum perlu dipahami, berhijrah kepada Rasul dalam sejarah Islam itu cuma sekali kejadiannya ketika kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Baru sekali dan cuma sekali, tidak mungkin terulangnya kedua kalinya, dikarenakan Mekah sudah menjadi negara Islam. Amalan itu dilakukan hanya oleh para sahabat. Para tabi'in tidak dapat, apalagi antum-antum ini kejauhan masanya. Tapi untuk bisa meraih pahala tadi, pahala hijrah yang besar seperti itu, ada dalam riwayat tadi, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya, beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah, di masa-masa penuh dengan pembunuhan dan peperangan-peperangan tadi, itu pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Ini solusi sekaligus pahala besar. Ibadah yang paling afdal di zaman kita sekarang ini ialah talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah, wal istimraru alaih, berkesinambungan terus menerus menimba ilmu agama Allah dari orang yang benar. Itu ibadah yang paling afdal. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, ibadah yang paling afdol di zaman sekarang ini ialah menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dikarenakan zaman yang penuh dengan kerusakan, zaman yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Dua amal ini yang luar biasa besar di zaman sekarang ini, barakallahu. Dan meliputi ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah sholat, puasa, haji dan umrah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. Kalau masing-masing kita tersibukkan dengan amal soleh, tersibukkan dengan ibadah kepada Allah, tidak ada waktu untuk penyimpangan, tidak ada waktu untuk kesesatan, tidak ada waktu untuk mendengarkan ceramahnya orang-orang yang aneh-aneh, tidak ada waktu untuk mendengarkan pidatonya orang-orang yang majhul, enggak ada waktu untuk mendengarkan pidatonya orang-orang yang masybuh. Masybuh yang enggak dikenal, masybuh full syubhat. Enggak ada waktunya. Sibuk dengan ibadah, sibuk dengan amal saleh. Barakallahu fikum. Itu solusi sekaligus pahala besar dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nama ya, Pak. Solusi yang lain. Upaya lain untuk bisa istiqamah di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah, ialah intiqa'ul ikhwan, selektif di dalam mencari sahabat, selektif di dalam mencari saudara, teman persahabatan. Kenapa? Ternyata persahabatan itu memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap agama kita, akidah kita, ibadah, akhlak dan muamalah kita. Rasul sendiri alaihi salatu wassalam menggambarkan teman yang baik dan teman yang jelek. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan teman yang baik kahamilil misik, diumpamakan seperti orang yang membawa misik, yang menjual misik. Imma an tabta'a min, mungkin kau akan membeli dari dia. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, dan mungkin pula kau akan mendapati daripadanya aroma yang wangi. Teman yang buruk diumpamakan oleh Rasulullah SAW karena fikil kir, seperti pandai besi yang meniup-niup api. Imma ayyuhyiqa thiyabak, mungkin akan membakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau mungkin kamu akan mendapati daripadanya aroma yang busuk. Itu perumpamannya Rasulullah SAW. Kalau kamu bersahabat dengan orang yang baik, orang yang soleh, soleh akidahnya, soleh manhajnya, soleh ibadahnya, soleh akhlaknya, soleh muamalahnya, soleh agamanya, kamu akan seperti dia, akan terbawa oleh dia, akan berupaya meniru dia, mencontoh dia, baik kayak dia. Tapi kalau kamu berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, akidahnya jelek, menyimpang, ibadahnya jelek, ritualnya banyak bid'ahnya, akhlaknya preman, muamalahnya enggak bagus, adabnya enggak ada, maka kamu juga akan sama kayak dia. Kamu akan terbawa oleh gaya dia, terbawa oleh perangainya dia. Mungkin mirip kayak dia, atau akan berubah sama sebagaimana dia. Maka tidak mengherankan ketika Rasulullah SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan sanad yang dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam bukunya Silsilah As-Sahihah. Itu satunya Rasul. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama temannya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Katanya masalnya Arab, as-sahib sahib, as-sahib sahib, teman itu tarik, sahabat itu menarik. Ya, kalau sahabatnya preman, ya berusaha untuk menarik kamu jadi preman. Sahabatnya orang suka dekhan, berusaha menarik kamu dekhan. Kalau sahabat kamu orangnya koruptor, ya akan menarik kamu jadi koruptor. Kalau sahabat kamu senang perempuan, ya ngajak-ngajak kamu main perempuan. Kalau sahibnya kamu suka minum minuman keras, ya ngajak kamu untuk mabuk-mabukan. Kan begitu. As-sahib-sahib. Kawan sejarahnya, seorang sahib, teman, senang mabuk, ente jangan sama saya tak mabuk sendiri saja. Ente minum air putih aja, saya tak minum whisky. Ya bukan, justru dia akan menuntut kamu, membuktikan kejujuran kamu dalam bersahabat. Mana persahabatan kita? Masa yang lainnya pada minum-minuman yang berkelas, kamu air putih, mana persahabatannya? Dituntut as-sahib-sahib. Akhirnya kamu nyoba sedikit, jangan yang itulah, ini aja yang sedikit, ya khair al-muhim persahabatan. Minum dikit, dikit, dikit, lama-lama, ya enak juga. Jadilah kamu pecandu khamer sebagaimana sahabat kamu tadi. Begitu pula kalau kamu punya sahabat yang otaknya menyimpang, pemahamannya menyimpang, manhajnya nyeleweng, akidahnya rusak, ia tidak bakal membiarkan kamu lurus-lurus saja di atas siratal mustaqim. Nah, sahabat karib, ditarik kamu. Ayo ikut sama saya. Ayo taklim sama saya. Ayo, ayo begitu. Entah alasannya persahabatan, entah alasannya solidaritas, entah alasannya ini toleransi dan segala macamnya. Sahib ya akhi. Sahib, sahabat. Dimakan ente. Yang tadinya kamunya orangnya baik-baik, orangnya berakhlakul karimah, tata keramanya masya Allah, berubah. Kenapa kok berubah orang ini? Lah iya, sahibnya aja preman. Bagaimana mungkin jadi orang baik-baik, ya bakal jadi preman kayak sahibnya. As-sahib, sahib. Begitu pula kalau ketika kita bersahabat dengan orang yang soleh, akidahnya bagus, manhajnya kokoh, ibadahnya giat dan semangat, akhlaknya mulia, sopan santunnya tinggi, akan mengajak kamu kepada perkara kebaikan. Kamu yang tadinya gak pernah sobo masjid, gak pernah datang ke masjid, diajak sama dia pelan-pelan. Ya Allah ya akhi, ke masjid. Wah, gak enak ya. Saya udah lama gak ke masjid. Ya her, nanti lain waktu insya Allah ya. Ayo ya. Dia akan berusaha lagi. Ayo. Ya, sekali-kali lah. Ini yang paling ramai kan maghrib. Insya Allah gak ada yang perhatian sama ente. Yalah, diajak yang maghrib. Umumnya orang ramai-ramai maghrib ke masjid. Masjid, diajak. Hah? Biasanya ya pakai jeans ketat gitu celananya. Pakai sarung supaya gak enak. Ya apa cara pakai sarungnya ini? Hah? Kamu yang ngajari. Caranya kayak gini deh. Nah, sarungan. Hah? Dikasih peci. Ojo sing putih lah, gak enak aku. Dorong haji, dorong apa-apa. Ya her, dicarikan peci yang coklat atau yang apa berwarna gitu ya. Ya lah, diajak sholat, canggung dia merasa gimana gitu. Tapi terus diajak lagi. Lama-lama kamu terbiasa dengan masjid. Diajak ke tempat-tempat yang baik. Lo kok bisa? Dikarenakan sahib ente orang baik. Sahib-sahib barakallahu fikum. Masalnya orang Arab yang lain, man jalas janas. Siapa yang biasa bermajlis dengan seseorang, janas, dia nanti akan sejenis dengan orang tadi. Kalau kamu majlisnya, duduknya, bersahabatnya dengan orang-orang yang baik, ya akan sama baiknya sebagaimana teman kamu tadi. Tapi kalau kamu majlisnya dengan orang-orang yang bejat, orang-orang yang punya akhlak preman, ya tunggu aja sebentar lagi, nanti kamu juga akan sama kayak dia, sejenis dengan dia, preman sebagaimana dia. Maka ya khana fitina azakumullah, perhatikan baik-baik yang namanya persahabatan. Upaya untuk istiqamah di atas sunnah itu sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Dan kalau kamu sudah mendapati sahabat-sahabat, sahib-sahib, teman dekat yang begitu baik, yang saleh, akidatan akidahnya wa ibadatan ibadahnya, wa akhlaqan wa adaban wa dakwatan, semuanya saleh, kamu akan merasakan sahib kamu ini lebih berharga daripada anak istri kamu. Kamu akan merasakan lebih berharga dari anak istri kamu. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, ikhwanuna aghla min ahalina. Teman-teman kami itu ahli hadis, teman-teman kami itu dari kalangan orang-orang yang di atas sunnah, lebih mahal, lebih berharga menurut kami daripada keluarga-keluarga kami. Ya kok bisa? Beliau mengatakan, ikhwanuna yudhakirunana al-akhirah, wa ahaluna yudhakirunana dunia. Kalau sahabat-sahabat kami itu senantiasa mengingatkan kami akan akhirat, mengingatkan untuk ibadah, untuk beramal soleh, berakidah yang benar. Akhirat urusannya. Sementara keluarga kita mengingatkan urusan dunia. Dikit-dikit mas berasnya habis, dunia itu. Dikit-dikit mas tomatnya entek, dunia itu. Dikit-dikit mas ada apa? Dipikir ngajak taklim ngono. Enggak, ayo shopping, itu ada Bali Mall dibuka barusan. Mas, ayo ke sana ya. Kemana? Itu ada Jimbaran Mall. Siapa tahu ada yang promo. Mas, itu ada apalagi? Hah? Apalagi kota ya, Pak? Dan semisalnya yang dipikir oleh mereka dunia. Itu umumnya keluarga. Sehingga ketika Anda mendapatkan sahabat-sahabat yang mulia semacam itu, lebih berharga, lebih mahal daripada keluarga kita. Barakallahu fikum. Dan itulah yang akan bisa menjaga kamu di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, di atas manhaj yang benar ini. Ketika kamu lalai, diingatkan oleh mereka. Ketika antum mulai ada penyimpangan-penyimpangan, ada kesalahan-kesalahan, ditegur oleh mereka, dinasihati oleh mereka. Dan hati-hati, waspadai bahaya laten teman-teman yang jahat, bahaya laten sahib-sahib yang buruk, terutama yang jahat akidahnya, yang buruk yang menyimpang akidahnya, yang menyimpang, yang menyeleweng manhajnya. Walaupun zahirnya baik, tetapi dia di belakang itu menikam antum. Di belakang dia akan menyimpangkan antum, dan antum akan menyimpang dengan tanpa antum sadari. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan masih banyak lagi ikhwan fillah azakumullah, asbab-asbab yang lain untuk bisa istiqamah di atas manhaj yang hak ini, istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam ini. Ini sebagian kecil yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Tapi yang sedikit itu merupakan poin-poin utama, bahkan termasuk prinsip-prinsip mendasar dalam bermanhaj, dalam berakidah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya kira untuk penyampaian materi cukup sekian. Saya sudah kasihan sama antum ya. Dari mulai pagi maraton sampai sore, masya Allah. Kalau saya sudah istirahat, antumnya ini yang gak istirahat. Barakallahu fikum. Naam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini ada pertanyaan. Si Fulan A belajar kepada ulama, kemudian si Fulan B tidak pernah belajar kepada ulama, tapi si B belajar kepada si Fulan A. Masya Allah. Pertanyaan, apakah seorang talib boleh mengambil ilmu dari si Fulan B tadi? Apakah si Fulan B boleh menjelaskan atau berfatwa kepada jamaah atau talib yang lain? Mohon dijelaskan. Masya Allah. Baik-baik. Yang penting di sini adalah al-ibratu bil-ilmi wal-istiqamah. Itu kaidah. Yang mu'tabar, yang dianggap ialah keilmuan seseorang dan keistiqamahan seseorang. Belajar kepada para ulama itu sesuatu yang sangat afdal, yang sangat ditekankan. Artinya rihlah ke mancanegara, kepada tempatnya para ulama, para masyayikh, itu sunnatu man salaf, sunnahnya salafuna saleh. Tapi saya ingatkan, tidak semua, tolong untuk mencampurkan bahasa saya ya, jangan salah pahami. Tidak semua orang yang belajar kepada ulama itu diberi anugerah ilmu yang cukup, dan tidak semua orang yang belajar ke sana dikatakan istiqomah. Saya dipahami. Terlalu banyak orang yang belajar di tempatnya para masyayikh, para ulama. Di sana itu tidak belajar. Ya, datang ke tempatnya masyayikh memang mondok di sana. Tapi di sana tidak belajar. Otaknya butek untuk bisa belajar. Ngapain? Ya, main bola. Nah, setiap Jumat pagi wajib. Hari-hari yang lainnya mustahab. Loh, apa enggak darus? Darus taklim. Datang ke majelisnya para ulama-ulama di sana itu. Ikut. Yang lainnya sergap menimba ilmu, masya Allah, mencatat segala macamnya. Iya, belum apa-apa. Ketawa? Ketawa segala macamnya. Diam. La nulis wala syekh. Loh, kok bisa? Ditanyakan, kenapa ya akhi? Lah saya gak iso bahasa Arab. Lah ya apa mau belajar ilmu kepada ulama? Paham saya maksud? Loh, para ulama kita, para bahasa kita, menyampaikan ilmu itu bukan dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Arab. Lah kalau kamu nol putul bahasa Arabnya, lah ya apa kamu belajarnya? Ya belum ketahui. 10 tahun kamu di sana, kamu tidak pernah belajar ilmu alatnya terlebih dahulu. Ya belum ketahui. Ketawa. Diam. Pulang ke Indonesia, masya Allah, dipanggil Ustaz Fulan. 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun di luar negeri. Alim kabir. Si. Permasalahannya bukan semata-mata dia duduk di depan ulama. Ada pertanyaan yang kedua. Kaifa dirasatuhu indal ulama? Bagaimana dia belajarnya di sisi ulama tadi? Kenapa ora? Belajarnya benar apa enggak? Tanyakan sama yang lain. Tanyakan kepada teman-temannya. Ya apa si Fulan? Ustaz, 10 tahun ahli main bola, Ustaz. Nah, belajar ya apa? Tidak pernah bisa belajar. Sudah kita tawari untuk belajar bahasa Arab, ilmu alatnya, supaya dia bisa paham dengan sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan oleh para ulama itu tidak pernah mau. Budek katanya belajar itu. 10 tahun. Tidak bisa apa-apa. Barakallah itu. Bukan berarti merendahkan orang-orang yang belajar kepada ulama loh ya. Tidak. Itu perkara yang sangat bagus. Tapi ingat, ada pembahasan yang kedua. Bagaimana dirosah dia, cara dia belajar di si ulama tadi. Yang berikutnya, al-ilmu mauhibah. Ilmu itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi man yasha' wa yamna'uhu mimman yasha'. Allah berikan ilmu ini kepada orang yang Allah kehendaki. Allah cegah ilmu itu dari orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi seseorang yang beberapa tahun di depan ulama, orang yang kedua tidak pernah sedikit pun datang ke tempatnya para ulama, ilmunya lebih kokoh yang enggak pernah kepada ulama tadi. Tapi dia begitu semangat, serius belajar kepada para asatidz, kepada para dai-dai lokal yang ada di Indonesia Raya ini. Tapi dengan tahapan-tahapan yang benar. Belajar ilmu alatnya dulu, belajar bahasa Arabnya dulu, belajar begini, begini. Tahapannya bagus. Sampai puncak ilmu yang dia kuasai. Mapan ilmunya, pokok ilmunya, bagus usulnya. Dari orang yang baik loh ya. Dari para ustaz-ustaz dan dai-dai yang bagus-bagus tadi itu. Tapi tidak pernah sedikit pun belajar kepada para ulama. Sementara yang beberapa tahun tadi, dirosanya gak beres. Comot sana, comot sini, ambil sini. Akhirnya mentah. Al-ilmu mauhibah. Ini satu perkara yang saya camkan terlebih dahulu. Saya sampaikan terlebih dahulu. Kenapa? Sebab ada suara sumbang dari jauh sana. Ada suara sumbang dari jauh sana. Yang menyatakan Belajar itu harus kepada orang yang pernah duduk di depan ulama. Kalau tidak pernah duduk di depan ulama, tidak boleh diambil ilmunya. Oh, itu dari mana kaidahnya? Dia kan rihla ini yang itu kan sunnatul man salaf. Tidak salah, betul. Betul. Tapi apa kemudian persyaratan? Jawabannya tidak. Saya bawakan beberapa contoh ulama kita yang tidak sempat keluar negeri untuk menimba ilmu dari ulama mancanegara, hanya belajar dari alim-alim lokal. Orang yang antum kenal namanya Al-Imam Syaukani rahimahullah, yang punya kitab Nailul Autar, Tafsir Syaukani dan segala macamnya, itu alim besar dari negeri Yaman. Itu belum sempat keluar Yaman, hanya mempelajari ilmu dari orang-orang di negeri Yaman saja, lokalan tok. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membukakan ilmu untuk beliau melalui orang-orang Yaman saja. Allah berikan anugerah kepada beliau ilmu yang sangat luas, sehingga ilmunya itu mapan, diakui ulama mancanegara pada masanya. Nah, kalau dengan kaidah tadi, tidak boleh belajar kepada Syaukani. Loh, kenapa? Tidak pernah duduk di depan para ulama. Artinya ulama-ulama yang mancanegara begitu. Tidak ada yang mengatakan demikian. Al-ilmu muhiban. Barakallahu fikum. Tapi ketika ada orang yang tahapan belajarnya masya Allah bagus, dia mengambil ilmu dari orang-orang negerinya, para da'i-da'i negerinya, ustadz negerinya dia, dengan tahapan ilmu yang bagus, ilmu alatnya mapan, terus demikian ilmu-ilmu yang lain dia pelajari dengan baik dan benar, kemudian terbang ke tempatnya para ulama, di sana juga serius belajarnya, sungguh-sungguh dan segala macamnya, bertahun-tahun di sana, pulang mumpuni keilmuannya, lain ini digoleki, yang semacam ini yang dicari, betul-betul mapan di negaranya, mapan di luar negeri sana. Itu pun mauhibah minallah. Bisa difahami insyaallah ya. Dan yang kedua, al-ibratu bil istiqamah. Yang penting itu keistiqomahan dia, lurusnya manhaj dia, lurusnya akidah dia. Terlalu banyak orang-orang yang ilmunya banyak duduk di depan para ulama dan para masyayikh, termasuk da'i-da'i bukan semata-mata lokal atau interlokal, da'inya nasional, da'i besar, tapi nyatanya dia juga menyimpang dari siratul mustaqim, punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang semacam itu tidak bisa diambil ilmu daripadanya walaupun bertahun-tahun lamanya duduk di depan para ulama. Jadi paham? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kalau antum paham ini semuanya, maka ini pertanyaan pun mudah menjawabnya dengan perincian. Kalau si A yang belajar kepada ulama tadi bagus akidahnya, manhajnya dan akhlak dan segala macamnya, belajarnya dia sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar, di depan para ulama juga demikian, di rosahnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar, Allah kasih anugerah ilmu masya Allah, datang ke negerinya mengajarkan ilmu kepada orang lain, si B tadi itu belajar kepada si A tadi dengan tahapan yang benar pula, wasibi tadi juga masya Allah istiqamah, akidahnya baik, manhajnya kokoh dan segala macamnya, kemudian dia ilmunya pun juga mulai nampak, Allah kasih dia anugerah ilmu dan segala macamnya, tidak ada masalah antum belajar kepada si A atau antum belajar kepada si B, tidak ada masalah, dikarenakan masing-masingnya memiliki ilmu yang cukup dan masing-masingnya di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya satu adab yang harus diperhatikan baik-baik oleh si B. Si B, dia harus mengetahui kemuliaan dan kehormatan gurunya si A. Kalau diundang bersama-sama si A dan si B, misalkan diundang ke Denpasar, taklim duet murid dan guru di Masjid Raya Ukhuwah, muridnya aja petakilan. Muridnya itu harus lebih tawadhu, ngerti ini gurunya. Lebih mengedepankan siapa? Lebih mengedepankan gurunya. Walaupun mungkin murid tadi itu dengan pengembangan-pengembangan ilmu yang dia kuasai, mungkin akan mengetahui banyak hal yang enggak diketahui sama gurunya. Tapi adabnya dia lebih mengedepankan gurunya tadi. Baru gurunya tadi. Dulu kan. Sisanya baru dia. Gurunya sih. Baru dia. Wah. Bisa dipahami? Ingat dua poin. Ilmunya mumpuni. Yang kedua, istiqomah di atas manhaj yang benar. Tapi kalau si A-nya baik, masya Allah, gurunya tadi, si B-nya keblinger, menyimpang, ya tidak boleh sama si B, harus sama si A belajarnya. Atau kebalik, yang A, yang gurunya tadi, keblinger, si B-nya, masya Allah, kokoh di atas sunnah, ya sama si B belajarnya, jangan sama si A. Al-ibratu bil ilmi wal istiqamah. Bisa dipahami kan ya? Bisa dipahami. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, bolehkah kita menghadiri daurah Syekh Ahlus Sunnah tapi yang mengundang adalah Yayasan Hayatullah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Hayatullah adalah yayasan atau organisasi yang siang malam melakukan upaya dengan berbagai macam cara untuk merusak dan menghancurkan dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah di banyak tempat, bukan hanya di Indonesia tetapi di negeri-negeri yang lain, Sudan, Mesir dan yang lain-lainnya. Maka tentunya seperti yang telah kita tanyakan kepada para ulama kita, bahwa agar kita tidak termasuk orang yang memperbanyak kuantitas mereka, agar tidak terkena orang-orang yang yukathir sawadahum, memperbanyak jumlah mereka, memperbanyak terlihat ikut meramaikan acara-acara mereka, dan itu bukan sesuatu yang terpuji dan dibenarkan, bukan sesuatu yang dibenarkan oleh para ulama kita dan dalam manhaj yang mulia ini, maka jangan kalian hadiri. Kalaupun yang datang mungkin yang masih mahsyuk, masih teranggap dari masyayikh, nah, sebagian mereka aslahahumullah tertipu oleh propaganda turaf dan yang seperti mereka. Nah, tentunya para ulama tidak henti-hentinya memberikan nasihat dan peringatan kepada yang semacam ini, sehingga mengisi daurah bersama mereka di banyak tempat. Ta'ala'allah yuhditu ba'da dhalika amran. Bagaimana sikap kita kepada seorang ustaz yang pernah mulazamah bersama Syekh Mubil bin Hadi Al-Wad'i pada Syekh Saleh Al-Fauzan, mengenal Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali habibullah, tapi kecondongannya kepada Suriyin dan Turakiyin. Apakah boleh kita mengambil ilmu darinya? Nasallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bahwasanya al-ibrah yang menjadi penilaian bukan ketika seseorang itu hanya karena duduknya atau pernah belajar kepada seorang alim, bahkan imam min a'immati ahlus sunnah. Itu salah satu. Namun yang lebih penting adalah keistiqomahan dia di atas sunnah, keistiqomahan dia di atas ajaran para ulama dan masyayikh tersebut. Sehingga kalau dia orang yang Allah berikan padanya istiqamah di atas manhaj para masyayikh tersebut, fabihi wa ni'mah. Kita pun akan mencium dahinya, mencintainya dan bersamanya. Kalaupun ternyata apa yang ia lakukan berbeda dengan yang kita tahu dari para ulama tersebut, lah. Padahal para ulama yang tersebutkan beberapa namanya tadi, termasuk Syekh Rabi' habibullah taala, berapa kali, berapa sekian kali aturat dan yang bersamanya menawarkan dan merayu-rayu beliau untuk mau hatta sekali menerima bantuan darinya, akan diangkat oleh mereka, dan itu yang mereka tunggu, yang mereka maukan. Robi telah menerima dana dari kami, telah bersama kami, masya Allah, walhamdulillah. Itu selalu ditolak oleh beliau. Mereka usahakan dari jalan sini, dari jalan situ, dari arah sini. Walhamdulillah Allah jaga beliau hafizahullah ta'ala. Syekh Mukbil hafizahullah rahimahullah ta'ala, seperti itu pula seperti Syekh Rabi sebutkan tentang beliau, Mukbil dasat dunia tahta rijlai. Syekh Mukbil yang telah menginjak, meletakkan dunia itu di bawah telapak kakinya. Dia lebih memilih kefakiran, keterbatasan. Dan ma'ruf siapa beliau dan dakwahnya, ma'hadnya, dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keterbatasannya, itu lebih beliau pilih. Padahal at-turab merayu-rayu, menawarkan bantuan sekian kali, selalu beliau tolak. Hingga Syekh Rabi sebutkan tadi, Mukbil rahimahullah meletakkan dunia itu di bawah telapak kakinya, dia injak. Artinya harta benda, tabarruat dan bantuan yang ditawarkan oleh jumhiyah-jumhiyah hizbiyah seperti mereka, itu masyaikh para ulama kita. Itu gurunya yang dibanggakan atau disebutkan telah mulazamah kepadanya. Tiru mereka. Mereka kuduah bagi kita, mereka suri toladan bagi kita.

sikap kita menghadapi mulai banyaknya ustaz-ustaz salafi yang dalam tanda kutip menyimpang. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Jawabannya ikhwan fillah azakumullah, banyak hal yang antum harus tanamkan dalam jiwa antum. Yang pertama ialah antum tanamkan dalam jiwa antum prinsip ta'zimul haq, prinsip mengagungkan kebenaran. Antum tanamkan dalam jiwa antum prinsip ittiba'ul haq, senantiasa mengikuti kebenaran. Ittiba' wa adamu taklid, prinsip ittiba' dan tidak taklid. Tanamkan dalam jiwa antum al-haq itu di atas segala-galanya. Karena itulah kewajiban antum sebagai seorang muslim mengikuti siratul mustaqim, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti al-haq, mengagungkannya, memuliakannya, mendahulukannya di atas yang selainnya. Tanamkan dulu yang satu ini, akan sangat bermanfaat bagi antum insyaallah. Ketika antum mendapati seseorang yang dulunya di atas sunnah, dulunya di atas manhaj salaf, bahkan termasuk da'i-da'i sunnah, ternyata menyimpang, entah ada gejala-gejala penyimpangan atau sudah mulai muncul syubhat-syubhat yang menyimpang pada mereka, atau sudah menyimpang dari mereka, antum sudah punya prinsip yang jelas, yang saya ikuti itu ialah al-haq, yang saya agungkan, yang saya muliakan ialah al-haq, bukan siapa-siapa. Ini yang pertama. Dari prinsip yang ini, qana fitina azakumullah, insyaallah taala antum tidak akan terbawa oleh penyimpangan-penyimpangan mereka. Selektif, waspada dari gejala-gejala penyimpangan yang ada. Siapapun ustaz tadi, siapapun dai tadi, insyaallah tidak akan muncul sikap atifiyah menggunakan perasaan. Dia kan ustaz besar, dia kan dai nasional, dia kan mulazamah dengan ulama besar, dia kan mulazamah dengan para masyaikh kibar, masa dia menyimpang, masa dia sesat, masa dan segala macamnya. Ya, yang namanya manusia enggak maksum. Tidak ada yang terjaga dari penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan yang ada. Ketika antum sudah memastikan dia sebagai seseorang yang mulai menyimpang atau sudah menyimpang, maka yang antum ikuti ialah al-haq, bukan orangnya. Barakallahu fikum. Perkara yang berikutnya, antum akan berupaya kalau antum mampu untuk menegur dia, menasihati dia, kalau antum mampu. Kalau enggak mampu, antum meminta kepada pihak-pihak yang memungkinkan untuk menegur dia, menasihati dia, untuk menegur dia dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Dan antum harus faham, ikhwan fillah azakumullah, yang namanya dakwah, kondisi zaman dan kondisi masa, di dalamnya ada tamhis, ada yang namanya penyaringan. Setiap ada kasus, setiap ada fitnah, setiap ada gejala penyimpangan di tengah-tengah umat, di situ ada penyaringan, akan memakan yang namanya korban-korban berikutnya. Nasrullah sallallahu alaihi. Kalau prinsipnya antum itu ialah ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran, mengagungkan kebenaran, tidak akan membahayakan antum penyimpangan siapapun. Antum akan siap untuk meninggalkan siapapun yang menyimpang, walaupun ustaz kamu sendiri, walaupun guru kamu sendiri, walaupun ustaz yang dulu kamu ngefan kepadanya. sudah upaya segala macam, ternyata kursinya menyimpang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu. Ini harus dicamkan baik-baik. Jangan menggunakan afiyah, jangan menggunakan perasaan, tapi menggunakan prinsip yang benar. Naduru ma'a sunnati haitsu darat. Kita senantiasa berputar bersama dengan sunnah dimanapun sunnah itu berputar. Naduru ma'al haqqi haitsu dar. Kita juga berputar bersama al-haq dimanapun dia berputar. Kita agungkan, kita muliakan, kita ikuti. Kita beragama bukan karena orang, kita beragama bukan karena ustaz, kita beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Bolehkah kita hadir dalam majlis-majlis taklim mereka? Baik dalam bentuk kajian-kajian atau daurah-daurahnya. Dengan dalih ingin menuntut ilmu. Masya Allah. Kalau sudah dinyatakan menyimpang, ya sudah dibahas dari tadi berjam-jam. Inna hadzal ilma dinun, famburu amman ta'khudzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama tadi. Sudah ngerti menyimpang, lah kok diambil ilmu daripadanya? Kok mengorbankan akidah, mengorbankan manhaj, mengorbankan akhlak, mengorbankan agama. Allahul musta'an. Kita sudah jelas-jelas menyimpang. Tapi kalau misalkan belum divonis sebagai seorang yang menyimpang, belum divonis sebagai seorang hizbi, kalau dia seseorang yang full syubhat, masyubuh full syubhat, dan punya kebiasaan untuk menampilkan syubhat-syubhat yang ada, juga demikian, tidak diambil ilmu daripadanya. Satu hal yang mungkin ingin saya ingin sampaikan kepada antum barakallahu fik, terkait dengan bab menimba ilmu barakallahu fikum. Larangan menimba ilmu dari seseorang itu larangannya bukan hanya kepada hizbiyin yang sudah difonis sebagai seorang hizbi, atau kepada ahlul bid'ah atau ahlul ahwa saja. Bisa jadi dia masih sunni, belum difonis sebagai seorang hizbi, tapi tidak layak diambil ilmu daripadanya. Yang dibahas sekarang talaki ilmu, bukan fonis, talaki ilmu. Diterangkan tadi sama beliau hafizahullah, asal sebagian salaf, orang yang soleh, khair, tidak dikenal kejelekan-kejelekannya, amanah dan segala macamnya, masya Allah, bukan ahlul bid'ah. Tetapi tidak bisa kita mengambil ilmu daripadanya. Barakallahu fikum. Jadi paham insyaallah. Sehingga terkait dengan bab talaqqi ilmu betul-betul selektif. Kemudian, tatkala kita tidak mengambil ilmu dari seseorang, bukan berarti kita menfonis dia hizbi. Tolong sampaikan baik-baik kata-kata ini. Belum tentu ketika kita tidak mengambil ilmu dari seseorang atau kita melarang mengambil ilmu dari seseorang, itu belum tentu kita menfonis dia sebagai hizbi. Mungkin jangan mengambil ilmu dari dia. Loh kenapa? Majhul. Orangnya enggak dikenal. Wallahu a'lam sunni wala hizbi. Jangan mengambil ilmu dari dia. Kenapa? Jahil. Orangnya enggak punya ilmu. Dia bukan seorang hizbi. Dia bukan seorang ahli bid'ah, tapi dia jahil muta'alim. So, ngerti ilmu. Khatib, orator, jahil. So, ahli fikih, jahil. So, punya ilmu, jahil. Tidak bisa kamu ambil ilmu dari dia. Ya, jangan mengambil ilmu dari dia. Lu kenapa? Orangnya akhlaknya preman. Zul khuluqi sayyi. Akhlaknya rusak. Jangan mengambil ilmu dari dia. Apa dia hizbi? Tidak, dia enggak hizbi. Dia bukan mubtadi, tapi dia akhlak yang rusak. Salafuna soleh pada masa dahulu tidak hanya menimba ilmu dari guru-guru mereka, tapi juga mengambil akhlak dan adab dari guru-gurunya. Disebutkan dalam tarjamah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, yang hadir di majlisnya beliau rahimahullah, ribuan orang, banyak. yang menulis ilmu ya paling ratusan orang. Selebihnya hadir di majlis beliau hanya untuk melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana etikanya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana budi pekertinya. Barakallah. Sehingga pembahasan bab akhlak pun juga penting. Jangan mengambil ilmu dari dia. Kenapa? Akhlaknya preman, akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Jangan dari dia. Disbidah. Barakallahu. Artinya terlalu banyak orang-orang yang tidak bisa diambil ilmu daripadanya, dan dia bukan seorang hizbi, dia bukan seorang yang mubtadi umbal, bukan. Itu dalam bab talaki ilmu, ya dalam bab menimba ilmu sangat selektif. Lah ini jelas-jelas menyimpang kok dia meneman. Menyimpang itu menyimpang ya, itu dia meneman. Itu jangan mengorbankan agamamu, jangan mengorbankan akidahmu, jangan mengorbankan prinsipmu hanya karena kekewuh dengan Ustadz Fulan. Itu dulu guru saya itu. Saya bertahun-tahun taklim sama beliau. Saya tuh ngerti salaf dari beliau. Masa saya kemudian tinggalkan beliau, tidak mengambil ilmu dari beliau? Menyimpang apa enggak? Iya, dia menyimpang itu aneh itu. Enggak kayak dulu lagi itu. Oh, loh, ngerti menyimpang kok dia eman-eman. Antum itu beragama karena Allah tabaraka wa taala semata. Yang kamu ikuti itu al-haq atau kasih seseorang? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang saya sampaikan ini, dan selebihnya pertanyaan akan dijawab oleh beliau hadirullah taala. Ini ada pertanyaan tentang mereka yang mengajarkan kitab-kitab salaf, akan tetapi mereka bermanhaj atau bermuamalah ini dengan hizbiyah. Bolehkah anak belajar agama Islam kepada mereka? Nah, berikan alasannya jika tidak boleh untuk menuntut Quran dan Sunnah. Ikhwani barakallahu fikum. Kenyataan bahwasanya ahlul ahwa juga menampakkan intisab, menampakkan loyalitas kepada ahlus sunnah, kepada karya-karya mereka, kitab-kitab para a'immah. Itu sudah menjadi lagu lama, bukan hal yang baru mereka lakukan. Mereka punya pendahulu. Oleh sebab itu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu menasehatkan kepada kita seperti yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Hudzaifah katakan, innahu satakthurul fitan yakthuru fihal mal wa yuftahu fiha bil Qur'an. Akan datang masa banyaknya fitnah padanya, dibuka Al-Quran padanya, banyak harta. Dua ini, di masa fitnah itu banyak harta diiming-imingkan kepada mereka, plus dibukakan Al-Quran padanya. Dan itu fitnah yang sangat menggoda kalau hanya dibukakan Al-Quran tidak dibarengi dengan banyaknya harta yang diiming-imingkan, mungkin tidak begitu dahsyat. Atau hanya harta yang diiming-imingkan tanpa dibuka Al-Quran bersamanya juga tidak akan terlalu dahsyat. Tetapi fitnah itu begitu kuatnya, kejahatannya, ketika dua ini dibuka Quran padanya dan banyak harta ditawarkan, diiming-imingkan padanya, sehingga kamu dapati di masa-masa fitnah seperti zaman-zaman sekarang ini, nah, yang membawa harta, yang menawarkan harta benda, bantuan dan semisalnya, selalu saja dikemas dengan nama dakwah. Selalu saja dinyatakan sebagai bantuan untuk para dai ini itu. Gak polosan sebagai bantuan, tetapi ada kemasan dakwah ini dari yayasan dakwah, nah yang namanya turut atau yang lainnya, membuat fitnahnya lebih dahsyat. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, fattaqu zaighatal hakim, maka berhati-hatilah kalian di masa-masa fitnah itu dari zaighatal hakim, dari penyimpangan orang yang semula kamu tahu dia itu hakim, orang baik, orang yang bijak. Kata Hudzaifah, fa inna syaitan qad yulqi kalimat ad-dhalalah fi fil hakim wa qad yulqi kalimat al-haqqi ala lisanil munafiq. Syaitan terkadang bisa melontarkan kalimat-kalimat yang sesat dari lisan yang hakim ini tadi, atau sebaliknya syaitan, hati-hati juga kata Hudzaifah, melontarkan kalimat hak melalui lisan munafik. Ditanya Hudzaifah, nah, wa ma yudrina, dari mana kami bisa tahu kalau ini ucapan syaitan yang hak di lisan si munafik, atau kalimat yang sesat yang menyimpang di lisan si hakim? Kata Hudzaifah, ihdaru al-mutasyabihat allati taquluna idza sami'tumuha ishada au kama qala radhiyallahu ta'ala. Kalimat yang ketika kalian dengar, kapan ungkapan syubhat, yang ketika kalian mendengarnya, kalian katakan, apa ini? Artinya orang mengingkari. Gak biasanya fulan ini berbicara seperti ini. Bukan seperti yang mereka tahu dari Ustadz fulan, dari seorang da'i fulan. Menyampaikan ini dan itu. sesuatu yang fitrah dan dirinya sendiri mengingkari. Orang terbelalak, orang terkejut-kejut mendengarnya. Aneh. Aneh, fulan bisa berkata begini, bisa menyatakan ini. Karena memang kebenaran itu ablaj. Kebenaran itu nyata, gamblang. Kolbumu plong untuk menerimanya. Jelas. Sementara yang namanya batil itu sifatnya gajlaj. Samar. Gak jelas, kabur. Kamu sendiri maju mundur untuk menerimanya. Kamu sendiri malu untuk mengamalkannya. Kamu sendiri bertanya-tanya dalam dirimu. Kalau itu kebenaran, keyakinan yang jelas, terang benderang seperti cahaya, gamblang, dadamu terbuka lebar menerimanya dengan tumaknina, dengan tenang, enak. Tidak ada masalah, walau ada omongan, walau ada apa. Kalau itu al-haq. Tapi kebatilan tidak akan bisa seperti itu. Gajlaj. Memancing pengingkaran, mendatangkan penolakan dari orang ini. Siapa ini, omongan seperti apa ini? Gak benar ini, gak baik ini, jelek sekali ungkapannya. Asyahid dari yang Hudzaifah katakan bahwa munafik pun bisa menyampaikan kebenaran, atau syaitan melemparkan kebenaran melalui lisan munafik. Di sini yang para ulama kita mengingatkan, jangan kamu mudah tertipu hanya karena fulan mengajarkan sebagian kitab-kitab salaf. Kan hak yang disampaikan, kitab yang hak yang diajarkan pun demikian. Munafik pun bisa mengucapkan kalimat hak dilemparkan oleh syaitan melalui lisannya. Jangan tertipu olehnya. Hanya karena itu, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam makna ini pula mengingatkan, innallaha la yu'ayyidu hadzal birajulin fajir. Allah terkadang membela agamanya melalui seorang yang fajir. Orang fajir, rusak, jelek, fasik mungkin dia bahkan. Tetapi Allah bela agamanya melalui dia. Kebenaran terbelakan olehnya. Al-Haq, dia bela, dia perjuangkan. Fajir dia. Hadis itu seperti disebutkan oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah dalam kitabnya Arba'in fi Madhhabis Salaf, 40 hadis terkait usul pokok-pokok manhaj salaf, tentunya telah direkomendasi kitab itu oleh guru besar beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, untuk mengingatkan kita agar orang tidak tertipu tertipu dari kefajirannya karena dia membela agama Allah. Yang fajir tetap fajir. Kamu harus membencinya, kamu harus menjaga darinya, menjauhkan dirimu. Bukan hanya karena dia membela agama Allah kemudian kamu sanjung-sanjung, masya Allah. Kamu cintai, kamu bela, kamu datangi dia, kamu belajar ilmu darinya. Lah. Seperti tadi pula yang para ulama ingatkan kepada kita, hati-hati dari ahlul bid'ah kalaupun mereka membela sunnah. Kalaupun mereka membela sunnah, jangan tertipu dari kebid'ahannya, jangan tertipu dari hizbiyahnya. Yang hizbi tetap hizbi. Kalaupun dia ajarkan kitab-kitab ahlu sunnah, dia ajarkan Fathul Bari, dia ajarkan Bukhari, Muslim, mungkin Fathul Majid, Thalathatul Usul, Kasfus Syubuhat, bahkan mungkin Syarhus Sunnah dan yang lain-lainnya. Nah, selain itu, ketika orang itu, tentunya dari awal seperti yang Imam Barbahari sebutkan, wal mihnatu fil islami bid'ah, mihnah menguji orang dalam Islam itu suatu kebid'ahan, gak boleh. Tapi yang dimaksud seperti yang disyarah oleh para ulama Syekh Ahmad dan Najmi dan yang lain, kecuali ketika seseorang itu tertuduh, tertuduh dalam beberapa penyimpangan. Syubhat-syubhat yang lekat pada dirinya, qadariyah, murji'ah atau yang lain-lainnya, ikhwan, sururi, hizbiyah dan yang semisalnya, tertuduh itu pada dirinya, maka dia ditanya, dimintai klarifikasi agar clear dan diperbolehkan yang semacam ini. Semula yang kita tahu muslim ala zahir, yang tampak padanya, selama tidak ada korina-korina kalau dia tertuduh dalam penyimpangan, kita anggap dia alal khair, sebatas yang tampak. Tapi kalau sudah terarah tuduhan padanya karena sikap-sikapnya, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dia harus ditanya, apa kamu ini, apa maumu, seperti apa kamu, dan di situ akan terlihat. Makanya termasuk upaya yang mereka lakukan untuk menipu umat, mereka tampakkan kesamaan dengan ahlu sunnah dalam beberapa perkara. Masalah syirkiyat, masalah kuburiyat, masalah bid'ah dalam ibadah, ini itu, dalam hal itu bisa saja mereka menyamai ahlu sunnah, bisa saja menyamai salafiyin. Dalam asma wa sifat mungkin akidah itu sama. Belum masuk kepada yang namanya mahak, yang menjadi persimpangan jalan. Yang jadi pertanyaan bukan masalah asma wa sifatnya, masalah uluhiyah, masalah ini, halal hak dia dalam hal itu. Tapi mahaknya sekarang, sikap kamu kepada sururiin, bagaimana pembelaanmu kepada mereka, dudukmu bersama mereka, ta'awunmu, jalanmu, dakwahmu bersama mereka, bahkan pembelaan-pembelaanmu terhadap mereka, omongan-omonganmu yang memojokkan Ahlus Sunnah dan membela mereka, apa ini? Mana wala, mana bara, yang itu merupakan salah satu pokok dari dakwah Ahlus Sunnah. Di situ akan terlihat di mahak-mahak semacam ini, di persimpangan-persimpangan jalan ini, mereka kalau di sana misalnya di luar untuk menjaring para pemuda, mereka tampakkan kalau mereka cinta bin Bas, nah, Syekhuna bin Bas, Syekhuna Syekh Utsaimin, mungkin Albani gitu. Nah, pemula atau yang awam yang enggak tahu kan, insyaallah ini orang, ukuran bagi dia cinta bin Bas berarti Ahlus Sunnah, ini orang mencintai bin Bas. Kan begitu. Nah, menyanjung-nyanjung Syekh Utsaimin, masyaikh mereka, ulama besar Ahlus Sunnah. Nah, belum masuk mahak. Nah, saya tanya tentang Syekh Robi, bagaimana kamu terhadap Syekh Robi? Syekh Robi berbicara tentang ini, tentang itu, membantah ini, membantah itu. Apa menurutmu? Akan terlihat belangnya. Gak akan bisa itu dia sembunyikan. Akan tumpah seluruh yang tersimpan dalam dadanya, kelihatan aslinya. Itu makar makar dan tipu daya mereka. Hasil seperti yang tersebutkan tadi, lihat dari siapa ilmu itu kamu ambil, bagaimana pemahaman orang, bagaimana manhajnya. Jangan tertipu hanya sekilas. Kita Ahlus Sunnah dia pakai, dia ajarkan, anu, masya Allah, muji bin Bas, muji ini. Nah, belum masuk kepada tikungan-tikungan dan persimpangan-persimpangan jalan. Di situ akan ketahuan hakikat dia seperti apa. Seperti fitnah-fitnah yang terjadi, sikap kepada ikhwan muslimin, kepada tabligh, kepada sururi, kepada radio roja, akan terlihat di situ seperti apa hakikat dia sesungguhnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum seorang ikhwah yang tidak mau menyapa, tidak menjawab salam dari saudaranya mukmin dikarenakan dengki atau karena tidak suka? Kalau yang pertama karena kedengkian, tentunya haram. Pesan pribadi, dengki, iri, hasad, karena orang itu punya sesuatu yang tidak dia punya, mampu tentang sesuatu yang dia tidak mampu, maka haram. Bahkan kalaupun benar alasan pribadi orang sakit hati, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, syariat memberi tenggang waktu 3 hari. La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Enggak halal seorang muslim memboikot, berseteru dengan saudaranya selama 3 hari. Diberi waktu 3 hari karena manusia punya perasaan, ya, punya ketersinggungan. 3 hari kamu melampiaskan sakit hatimu, ketersinggungan, setelah itu kolas, selesai. Kamu harus membenahi hubunganmu dengannya. Ini kalau pribadi. Nah, Adapun karena ketidaksukaan tergantung. Lah tidak suka itu karena apa? Sebab yang menjadikan tidak suka itu apa? Kalau memang itu urusan-urusan duniawi, mungkin dia karena penipu, mungkin dia karena khianat atau semisalnya. Nah, kamu menjaga diri agar selamat dari kejahatannya. Kamu menjaga diri dari kejahatan-kejahatan dia. Terkadang kalau memang ada kemaslahatan dan baiknya, kamu membenahi hubungan dengannya. Sekedar hubungan salam, khair, sehat, ini itu. Adapun untuk kemudian kamu bermuamalah, berhubungan dengan dia, gak harus. Apalagi kamu tahu kejahatannya. Kalau itu kemudian ketidaksukaan karena penyimpangan-penyimpangan orang ini, kita tentunya tidak suka dengan hizbi muslim, walaupun dia muslim pada dirinya, tapi menyimpang dalam manhajnya, dalam akidahnya. Karena pergaulannya dengan mereka, sururiin, hizbiin, dan ahlul bidah, maka kamu menjauh dan bahkan berseteru dengannya jika tidak ada guna kamu menasehati dan mengingatkan dia, itu syar'i. Benar sikapmu kepadanya. Dan begitu memang seharusnya yang diajarkan di dalam Quran, di dalam Sunnah, dan contoh para imam salaf sangatlah banyak. Bahkan perhitungan kemaslahatan kamu itu segala-galanya. Artinya kalaupun gak ada maslahatnya bagi dia, kamu jauhi, kamu berseteru dengannya, tidak kamu ini, gak ada maslahatnya bagi dia. Paling tidaknya kemaslahatan untuk diri kamu sendiri, kamu selamat dari pengaruh jelek dia. Pertemanan berpengaruh. Kamu selamat dari syubhat-syubhatnya. Apalagi kalau dia aktif mengajak dan itu kan sudah kemaslahatan besar. Kamu bisa selamat. Terkadang mereka hanya menyinggung dan membicarakan kemaslahatan mad'u orangnya. Jika gak ada maslahatnya, gak boleh dijauhi, gak boleh dihajar, gak boleh disetrui. Ini kalau ada maslahatnya boleh begini. Apalagi ketika ahlus sunnah minoritas begini. Yang mereka nilai hanya itu. Dan ini kekeliruan. Seperti yang para ulama kita sebutkan. Itu na'am, satu maslahat. Tapi kemaslahatan lain pada dirimu sendiri. Bahkan kalaupun tidak ada masalah, tidak berarti itu tidak disyariatkan. Terbukti nyata pada para imam. Bagaimana Imam Ahmad menghajar dan melarang orang untuk datang kepada Harith, Muhasibi, Fulan-Fulan. Tahdir dan boikot dari Imam Ahmad dan para imam kepada orang seperti ini. Apa berguna? Tidak ada gunanya. Artinya mereka yang dai-dai kebatilan ini gak berubah, tidak menjadi baik, tetap saja terus dalam penyimpangannya. Apakah karena itu kemudian Imam Ahmad mencabut sikapnya? Oh, gak ada gunanya, gak ada maslahatnya, sudah kita baikkan saja sama mereka, bercengkrama, ketawa, ketimbangan lah, tetap terus Imam Ahmad melanjutkan sikapnya karena itu maslahat untuk umat, terjaga dari syubhatnya. Alhasil itu beberapa yang para a'immah dan para ulama sebutkan. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya untuk kita semua. Apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari kita memohon kepada Allah untuk menjadi hujjatan lana, la hujjatan alaina. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.